Oke, Carung kembali ke tempatnya, kita goyang bareng. Cak Munek juga boleh ikut goyang. Oh gitu ya jogetnya ya. Hey. Kota ini bin gisong gasong ala luk ala bin hai mau mere dagale kota ini bin gisong gasong ala luk ala bin hai la la la luk sila so mi fa mi fa so ele tiri ngi papa rebing muda mi do do do do mi do mi do go mu fa mi re lele Do do do mi do mi do go mu fa mi re. Mau mere dagale kota ende bin mi song ga song ala luk ala bin hai. Mau mere dagale kota ende bin mi song ga song ala luk ala bin hai. Lagi sa. Oh gitu ya tangannya. Oke, sip sip sip. Siap-siap ya. Putar ke kiri yeah.